itu mengalami tahapan-tahapan di dalam perkembangannya. Dan disebutkan oleh orang-orang Syafi'iyah bahwa ada dua proses tangkis di dalam mazhab mereka, yaitu penyaringan, pendetailan di dalam penyusunan buku-buku di dalam mazhab. Iya. Tangkis yang pertama itu dimulai dari tahun 505 Hijriah hingga 676 Hijriah. Dan di dalam masa ini populer dua sosok dari ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya, mungkin kita akan terangkan nanti tentang hal itu. Cuma di sini saya ingin syaratkan bahwa penulis rahimahullahu ta'ala, beliau lahir sebelum itu, dan beliau hidup hingga akhir abad ke-7 atau abad ke-6, iya, yaitu pada tahun, beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa beliau terkemuka di dalam hadis. Dan di sebagian buku ada yang menyebutkan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga meringkas apa yang ditulis oleh penulis Abu Syuja' di sini. Iya. Baik. Jadi membahas tentang buku Al-Ghaya wa-Taqrib, kematian Abu Syuja' ini merupakan ringkasan fikih di dalam mazhab Syafi'iyah. Ini sama dengan pembahasan terhadap matan-matan fikih ringkas yang lainnya. Iya. Sebelumnya di beberapa daurah yang telah berlalu, kita ada membahas Ad-Durar al-Bahiyah dari Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah punya madhab tersendiri. Beliau mengumpul dari seluruh madhab para ulama, dan beliau rajihkan apa yang kuat di sisi beliau. Dan kita juga di beberapa daurah membahas beberapa matan dari fikih Hanbaliyah. Dan ini dari ringkasan-ringkasan fikih yang bagus, karena kebanyakan ulama yang kita mengambil ilmu darinya, mereka membahas dari buku-buku Hanabilah. Iya. Dan itu yang populer di masa ini dengan keberadaan Saudi Arabia sebagai negara yang manusia berbolak-balik ke sana, dan buku-buku fikih yang diajarkan kebanyakannya di mazhab Hanabilah. Iya. Dan pada daurah kali ini kita, karena berada di Indonesia, kita akan membaca sebuah matan fikih yang populer di negeri kita. Dan ini memang matan fikih adalah terkenal di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Nah, Yang dimaksudkan di dalam mempelajari fikih bukan seorang terikat dengan mazhabnya, tapi dia membentuk suasana ilmiah pada dirinya dari ringkasan fikih yang diterangkan oleh para ulama, agar ia mudah menghimpun masail, mengumpul masail-masail, permasalahan-permasalahan fikih tersebut, dan ia dimudahkan untuk memahami pembahasan-pembahasan fikih itu dengan cara yang ringkas dan sederhana. Iya. Ini pokok dan tujuan kita di dalam membahas buku-buku ini. Nah, karena itu di dalam pembahasan ini saya tidak akan banyak menguraikan bentuk ucapan di kalangan ulama Syafi'iyah. Ada berapa pendapat, ada berapa sisi pendapat dan sebagainya. Sebab ini dari pembahasan-pembahasan yang sifatnya bukan untuk pemula. Iya. Dan kita di pembahasan ini akan memudahkan pembahasan dengan menyebut apa yang diterangkan oleh penulis rahimahullah. Kemudian kita terangkan pendalilan untuk setiap masalah yang disebut oleh penulis. Kalau ada hal yang dipandang dari uraian penulis menyelisih pendapat yang lebih kuat, maka kita akan terangkan pendapat yang lebih kuat. Ya, atau kalau ada pendapat yang lemah yang diterangkan oleh penulis, kita akan terangkan pendapat yang lemah tersebut. Semuanya dengan dalilnya. Ya, ini pokok yang hendaknya ditanamkan di dalam mempelajari ringkasan fikih yang seperti ini. Baik. Buku ini perlu diterangkan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penulisnya, kemudian dari sisi yang kedua berkaitan dengan isi atau judul dari buku ini. Ya, kandungan buku secara global. Berkaitan dengan penulis, penulis buku ini, nama lengkap beliau Al-Qadhi Syihabuddin Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Al-Abbadani Al-Syafi'i. Iya. Jadi Syihabuddin Ahmad bin Al-Husain. Sebagian ulama dia menyebut nama ayahnya Al-Hasan. Jadi Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asfahani. Ini nisbat kepada Asfahan. Bisa dibaca pakai fa Asfahan dan bisa dibaca pakai ba Asbahan. Nah, ini dua-duanya dalam penyebutan populer di kalangan ulama. Kunianya masyhur dengan sebutan Abu Syuja. Iya. Walaupun beliau juga memiliki kunia yang lain disebut Abu Thayyib. Disebut juga apa? Abu Thayyib. Walaupun nama kunia Abu Syuja lebih masyhur. Tapi sebagian ulama seperti Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab ini, beliau menyebut penulis dengan kunia Abu Thayyib. Iya. Baik. Beliau adalah seorang imam yang zuhud dan ahli ibadah, dikenal dengan keilmuan dan ketolehan agama pada masanya, dan disebut Al-Qadhi sebab beliau memegang wilayah qadha, diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim. Iya. Disebutkan bahwa beliau tidak keluar rumah dari rumah kecuali untuk mengerjakan sholat saya. Nah, ini menunjukkan banyaknya beliau berada di atas rumah, menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat dari ilmu agama, membaca Al-Quran dan selainnya. Iya. Dan disebutkan bahwa beliau rahimahullah ya, selalu membaca Al-Quran sepanjang memungkinkannya. Kapan ada kesempatan, waktu, maka beliau membaca Al-Quran. Dan beliau juga dikenal selalu menguraikan kebenaran, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Iya. Ini umumnya keberadaan para ulama. Apabila ilmu itu sudah mengakar kuat di dalam hati dan keyakinannya terhadap kebenaran telah meyakinkan, maka dia akan menyuarakan kebenaran tersebut sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan tidak dikenal mereka takut kepada celaan orang yang mencela. Sebab manusia dimanapun dia hidup, seluruh manusia tidak mungkin riba kepadanya. Pasti diantara manusia ada yang riba, dan diantara manusia ada yang benci. Dan itulah kehidupan. Karena itu, pernah Imam Malik rahimahullahu ta'ala bertanya kepada sebagian muridnya, "Mada yaqulun nasu fi?" Apa yang dikatakan oleh manusia tentangku? Maka orang-orang menjawab, di antara mereka ada yang memujimu dan di antara mereka ada yang mencelamu. Maka kata Imam Malik, "Alhamdulillahilladzi lam yajma'hum 'ala dammi." Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua di dalam mencelaku. Iya. Jadi kalau semuanya tidak berkumpul mencela, itu tanda bagus. Kalau semua orang mencela, itu tanda kejelekan. Adapun ada sebagian yang mencela dan sebagian memuji, itu adalah hal yang wajar, biasa di dalam kehidupan. Ya, tidak ada manusia yang selamat dari apa? Dari kritikan. Dan namanya manusia, mungkin jatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan. Kalau ada yang mengkritik, maka memang tempat untuk dikritik. Hanya saja orang yang menyuarakan kebenaran, itu tidak perlu takut kepada celaan, siapa yang mencela. Sebab kebenaran yang dia sampaikan adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencari riba Allah, Allah akan membuat manusia riba terhadapnya. Iya. Dan beliau ini rahimahullah mengajarkan madhab Asy-Syafi'i di Basrah lebih dari 40 tahun. Ya, menunjukkan kedalaman beliau di dalam madhab Syafi'i. Iya. Ini di kondisi mengajarkannya. Iya. Karena itu beliau di dalam buku ini meringkas madhab Imam Syafi'i dengan ringkasan yang diterima oleh para ulama setelahnya. Sebab buku ini telah disyarah dengan berbagai syarah penjelasan di kalangan ulama, mungkin kita akan terangkan nanti sebagian dari syarah-syarah tersebut. Iya. Dan beliau dari ulama yang berumur panjang, sebab beliau lahir di Basrah tahun 433 dan meninggal di Madinah tahun 593. Berarti hidup beliau selama berapa? 160 tahun. Subhanallah. Iya. Dan disebutkan di masa tua beliau, seluruh anggota tubuh beliau tidak ada yang berubah, atau tidak ada yang misalnya lumpuh atau sudah menjadi lemas, sebagaimana umumnya orang-orang yang sudah tua, tetap baik dan terjaga. Ketika ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, "Iya, saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh apapun. Demikianlah saya menjaga anggota tubuh dari maksiat semenjak kecil, maka Allah menjaganya pada masa tua. Jadi karena beliau tidak pernah bermaksiat di masa kecilnya, di masa mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya di masa tuanya. Ya. Nah, ini dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sepanjang hamba itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Iya. Bersamaan dengan ketokohan beliau di dalam madhab Syafi'iyah dan keberadaan beliau di tengah umat, penulis rahimahullahu ta'ala tidak diketahui memiliki karya tulis selain daripada matan Al-Ghaya wa Taqrib ini. Ya, dan sebuah syarah beliau tulis untuk kitab Al-Ikhna karya Al-Mawardi. Ya. Ini dua karya tulis beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Berkaitan dengan buku ini, buku Matan Abu Syuja. Ya. Dia adalah buku yang berisi ringkasan-ringkasan fikih. Kita akan baca nanti metodologi penulis di dalam penulisan buku ini. Ya. Dia dari ringkasan di dalam madhab Syafi'i. Karena itu dalam sisi urutan beliau di dalam menyusun buku ini, beliau mengikuti keumuman buku-buku yang ditulis di dalam madhab Syafi'i. Yaitu dimulai dengan kitab Al-Tahara, ditutup dengan kitab Al-Ifq. Ditutup dengan kitab apa? Al-Ifq. Kitab tentang pembebasan budak. Iya. Kalau di madhab Hambali, dimulai dengan kitab Al-Tahara, ditutup dengan kitab Al-Iqrar. Ditutup dengan apa? Kitab Al-Iqrar. Itu umumnya di madhab apa? Hambali. Karena itu perhatikannya seperti penulis Umdatul Ahkam. Iya, Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau dari ulama apa? Syafi'iyah. Iya, dan beliau rahimahullahu taala menyusun buku tersebut dan diakhiri dengan apa? Kitab Al-Ittiq. Dan ini di urutan madhab Syafi'i. Di urutan madhab Syafi'i. Baik. Jadi ini beberapa keterangan berkaitan dengan buku. Karena itu kandungan dari buku ini terlihat sederhana ya dan ringkas. Iya. Dan beliau juga di dalam banyak uraian pasal pembahasan di kalangan madhab Syafi'i diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bentuk ringkas, dan sebagian pembahasan beliau gabung dalam satu kitab. Iya, digabung dalam satu kitab. Nah, rujukan orang-orang Syafi'iyah di dalam hal ini dimaklumi ada Kitabul Umm karya Imam Syafi'i. Iya. Kemudian ada mukhtasarat yang populer di kalangan mereka, apakah itu Mukhtasar Al-Buti atau lebih populer daripada itu Mukhtasar Al-Muzani yang meringkas ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, urutan bab-babnya, kitab-kitab penulisannya semuanya dimaklumi. Iya. Dan inilah yang dikelola atau diolah oleh para ulama Syafi'i yang datang setelahnya. Buku ini Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abu Syuja mempunyai banyak apa? Syarah. Iya. Telah diterangkan oleh para ulama, disyarah oleh para ulama dengan banyak syarah. Baik. Dan kita di pembahasan ini insyaallah taala akan memakai sebagian syarah yang ditulis berkaitan dengan buku ini. Ya. Mungkin di pembahasan kita ini saya banyak menggunakan syarah yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala yang dicetak dengan judul Tuhfatul Majid fi Syarh At-Taqrib. Iya. Demikian pula ada syarah yang ditulis oleh Al-Ghazzi Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazzi. Iya. Fathul Qarib Al-Mujib, Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhil At-Taqrib. Itu judulnya. Ada judul lainnya juga, Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarhi Ghayat Al-Ikhtisar. Sama bukunya ya, hanya ada dua judul. Iya. Dan juga di antara syarah yang kita gunakan adalah kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar. Karya Qasiyuddin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni. Baik. Ini tiga buku yang mungkin kita pakai di dalam musyarah. Dan tentunya di masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih itu tidak terbatas pada sebagian syarahnya. Tapi kalau ada hal yang penting untuk dibahas, diperiksa dan didetailkan, maka tentunya akan dibuka buku-buku lain yang merupakan rujukan lebih luas dan lebih tinggi daripada syarah-syarah yang kita pakai. Iya. Selain daripada itu ada syarah yang keempat, yaitu kitab Al-Ikhna karya Al-Khatib Asy-Syirbini. Ini syarah meluas ya, tapi Asy-Syirbini dalam syarahnya ya, Al-Ikhna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja', begitu judulnya. Dan bukunya dicetak dalam dua jilid, syarahnya meluas, hanya saja penulisnya sangat mendetail di dalam menerangkan lafaz-lafaz yang dibawakan oleh Abu Syuja'. Baik. Karena Mukhtasar Abu Syuja' ini dari Mukhtasar yang terkenal, ya, maka ditulis di dalam syarahnya yang berkaitan dengan buku ini puluhan bahkan mungkin lebih dari 100 tulisan yang berkaitan dengan buku ini. Nah, ini menunjukkan populernya syarah ini di kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi ada mensyarahnya. Syarah itu dibawakan matan dari Abu Syuja' kemudian diterangkan maknanya. Iya. Ada juga yang memberikan hasyiah. Diberikan hasyiah, catatan-catatan kaki dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Iya. Kemudian dari sebuah syarah, kadang syarah ini disyarah lagi. Kadang sebuah syarah disyarah lagi. Nah, dan banyak ya buku-buku yang seperti ini. Seperti misalnya syarah Al-Ghazzi tadi. Iya. Itu disyarah oleh Al-Bayjuri dalam sebuah hasyiah. Iya, kemudian hasyiah Al-Bayjuri ini disyarah lagi oleh Al-Aqyari. Diberi judul As-Sabrul Basir. Ini perhatikannya, matan disyarah, syarahnya disyarah lagi. Syarahnya disyarah lagi. Iya. Baik. Dan kadang syarah tersebut diberi hasyiah, diberi catatan-catatan kaki. Iya. Diberi catatan-catatan kaki. Kemudian selain daripada itu, ada yang menawam, yang menyusun ulang kitab matan Abu Syuja' ini disusun dalam bait-bait syair agar mudah dihafal. Ya, sebab menghafalnya dalam bentuk syair itu lebih mudah ya daripada menghafalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dzikir, dalam bentuk tulisan biasa. Nah, baik. Dan syarah para ulama di dalam hal ini sangat banyak sekali. Ya, kita tidak mungkin membaca seluruhnya ya. Baik. Ada syarah yang ditulis dari abad ke-7, ada yang ditulis di abad ke-8, ke-9 dan seterusnya. Ya, hampir setiap masa ada dari ulama yang membuatkan syarah tulisan berkaitan dengan buku ini. Hingga di masa ini, ya, orang-orang mu'asirin dari kalangan Syafi'iyah juga masih menulis syarah-syarah berkaitan dengan matan Abu Syuja' ini. Maka tidak diragukan bahwa ini adalah sebuah matan fikih yang penting untuk dibahas dan dipelajari. Apalagi kalau kita lihat susunan dari penulis, rahimahullahu ta'ala, sangat indah sekali di dalam meringkas pembahasan-pembahasan fikih tersebut. Baik, masih ada beberapa hal dari pendahuluan kita akan bahas di sela-sela pendahuluan penulis. Kita buka pendahuluan penulis di halaman 12. Ya, dan cetakan yang kita pakai di sini sebagai dasar cetakan ini adalah matan yang telah dicocokkan dengan beberapa manuskrip. Ya, dicocokkan dengan beberapa manuskrip. Sebab cetakan-cetakan Abu Syuja terkadang terdapat sedikit perbedaan. Ya. Seperti misalnya yang perbedaan-perbedaan tersebut, ya, subhanallah, kadang hal-hal yang perlu untuk didetailkan, iya, sebab mengandung tambahan atau mengandung perbedaan dari sisi makna, ya, maka pendetailannya adalah dengan memastikan, iya, dengan memastikan apakah hal tersebut dari penulis atau bukan. Nah, itu caranya adalah didetailkan dari buku-buku atau manuskrip-manuskrip berkaitan dengan buku tersebut. Seperti misalnya di halaman 80 tentang fardu-fardu puasa. Iya. Sebutkan di situ wa faraidu shaumi khamsatu asya. Dan fardu puasa ada 5 perkara. Nah, itu di beberapa manuskrip disebut 5. Di sebagian manuskrip yang lainnya tercantum 4 perkara. Hanya disebut 4 perkara. Jelas ya? Jadi yang menyebut 5 atau menyebut 4 ini sebenarnya sama saja, bisa dinomorkan sesuai dengan penyebutannya. Tapi ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 4. Ini tentunya perlu didetailkan. Iya. Baik. Jadi insyaallah taala dari matan yang kita baca ini sudah diterjemah dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi rujukan di dalam matan Abu Syuja' ini. Iya. Selain daripada itu, matanya telah diharokati dan ini untuk pengharokatannya juga insyaallah taala pengharokatan yang detail, dan di sela-sela pembahasan kalau misalnya ada kesalahan dalam cetakan, kita akan ingatkan tentang hal tersebut. Baik, jadi di halaman 12 kata penulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini basmalah dimulai di awal penulisan dan akhirnya di sini penulisan basmalah ini dimulai oleh murid-murid beliau yang menulis dari penulis. Sebab nanti akan disebut nama penulis, ya, rahimahullah. Iya. Dan umumnya para ulama ketika memulai sebuah buku, mereka memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Mengikuti Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran pada setiap surahnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau di dalam penulisan surat beliau dan risalah yang beliau tulis, Rasulullah SAW memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan itu pula yang berjalan di kalangan para ulama dari dulu hingga hari ini. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Selawat Allah semoga senantiasa tercurah pada sayyid kita Nabi Muhammad, keluarga beliau yang suci, dan seluruh sahabat beliau. Ya, ini pendahuluan penulis ya. Ya, alhamd itu artinya pujian, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-jamil al-shiar, pujian yang tertinggi, penuh pengagungan, pembesaran kepadanya. Lillahi, untuk Allah. Nama Allah adalah lafzul jalalah. Nama Allah, lafzul jalalah Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah al-ismul a'zam, nama yang teragung dari asmaul husna. Karena itu seluruh asmaul husna kembali maknanya kepada nama Allah. Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah al-asmaul husna itu. Rabbil alamin, Rabb salah satu dari asmaul husna. Dan ini dari nama-nama yang memiliki cakupan luas. Dari asmaul husna ada tiga nama yang banyak dari asmaul husna itu kembali kepada tiga nama tersebut, yaitu nama Allah, nama Ar-Rabb, dan nama Ar-Rahman. Ketiga nama dari asmaul husna. Iya, Rabbil Alamin, Al-Alam itu artinya siapa yang selain daripada Allah. Iya. Ya Rabbil Alamin, Rabb alam semesta, maksudnya Rabb seluruh makhluk. Ya, sebab yang selain Allah adalah makhluk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salawat Allah semoga senantiasa tercurah kepada sayyid kita Nabi Muhammad. Ya, salawat Allah kepada nabinya itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di depan para malaikat. Iya. Yang ditafsirkan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kepada sayyid kami. Penggunaan kata sayyid kalau disandarkan di wafatan itu diperbolehkan. Katakan sayyidul qaum, sayyid kami, ya itu diperbolehkan. Tapi kalau lafaz as-sayyid secara mutlak, itu yang dilarang. Sebab as-sayyid huwa Allah. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alihi at-tahirin, dan keluarganya yang suci. Wa alihi di sini maksudnya keluarga beliau, istri-istri dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dimaklumi bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, "Inna ibni hada," sungguhnya anakku ini disebut dengan nama anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disebut al-al. Walaupun kata al-al itu sendiri ada makna yang lain. Ya. Dia bisa bermakna pengikut, seorang di atas agama, dan al-al bisa diartikan sahabat. Hanya saja di sini karena sahabat sudah disebut oleh penulis dan al-al disebut dengan tahiri, maka tidak ada makna lain yang diinginkan oleh penulis kecuali makna apa? Mana keluarga, yaitu kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihi ajma'in, dan seluruh sahabatnya. Baik. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asqahani radhiyallahu anhu. Berkata al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad al-Asqahani. Iya. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ini di apa namanya? Kebanyakan cetakan tertulis seperti itu. Di sebagian cetakan tertulis rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Nah. Ya. Memang untuk selain sahabat, itu lebih populer disebut rahimahullahu ta'ala. Doanya dengan menyebut semoga Allah merahmatinya. Untuk sahabat, populernya dibaca apa? Radiyallahu anhu. Ya. Dan sebagian ulama, ada yang mempersempit penggunaan radiyallahu anhu. Mereka katakan bahwa radiyallahu anhu itu khusus untuk para sahabat saja. Tidak digunakan untuk selain mereka. Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan ridha untuk sahabat. Maka itu dari etika yang hendaknya dijalani. Nah, hanya saja sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa penggunaan radhiyallahu anhu untuk selain sahabat boleh saja. Karena radhiyallahu anhu itu adalah doa. Semoga Allah meridainya. Dan doa itu boleh didoakan untuk siapa saja. Iya. Dan ini pendapat tentunya lebih kuat. Hanya saja ya, mengikuti penggunaan kebanyakan ulama itu lebih tepat bahwa radhiyallahu anhu itu banyak dibahasakan untuk siapa? Untuk menyebut sahabat. Kalau disebut sahabat, maka di belakangnya itu akan untuk mereka radhiyallahu anhu. Tapi untuk selain sahabat itu didoakan dengan doa yang lain, kata rahimahullah yang semisal dengannya. Baik. Kalau dia sudah meninggal tentunya ya, disebut rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kata al-Qadhi al-Asbahani rahimahullah, Abu Syuja, sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala al-a'mala lahum mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. Kata beliau, sebagian kawan, semoga Allah menjaga mereka, memintaku agar membuat ringkasan untuk mereka dalam fikih di atas madhab al-imam al-syafi'i. Semoga rahmat dan ridha Allah ta'ala senantiasa tercurah kepada beliau. Iya. Jadi di sini beliau sebutkan sebab penulisan buku ini. Jadi beliau menulis buku ini sebabnya karena sebagian kawan beliau, sebagian kawan ini kadang dibahasakan oleh ulama ya, kata kawan bukan artinya rekannya atau yang selevel dengannya. Kadang diartikan kawan murid-muridnya, diartikan kawan adalah murid-muridnya. Iya, itu dari tawadhu, iya, di kalangan sejumlah ulama. Banyak dari orang-orang yang berilmu untuk menahan dirinya di atas kebaikan dan jangan memandang dirinya sempurna. Dia menganggap semua yang mengambil ilmu darinya itu sebagai kawan-kawannya. Tidak dianggap sebagai apa? Sebagai murid-muridnya. Iya. Agar supaya dia merasa tidak memiliki jasa dan merasa dirinya kurang di dalam beramal. Iya. Dan ini dari hal yang indah berjalan pada sejumlah ulama kita. Nah, baik. Jadi bahasa ba'dul asdiqa di sini ada dua kemungkinan. Mungkin orang yang selevel dengan beliau dari kawan-kawan beliau ahlu ilm, dan mungkin yang dimaksud adalah murid-murid beliau. Ya. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Ini doa ya untuk mereka. An a'mala lahum mukhtasaran, supaya saya membuat untuk mereka sebuah mukhtasar. Ya. Ini awal penjelasan metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan. Bahwa beliau di dalam buku ini hanya menulis mukhtasar. Hanya menulis apa? Mukhtasar. Dan mukhtasar itu artinya apa? Ringkasan. Mukhtasar artinya adalah ringkasan. Iya. Didefinisikan oleh para ulama apa itu mukhtasar. Mukhtasar ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar adalah apa yang sedikit lafadznya, wa kathura ma'nahu, dan maknanya banyak. Ya, lafaz sedikit, ringkas, tapi maknanya apa? Maknanya banyak. Itulah yang disebut dengan mukhtasar. Iya. Karena itu, ikhtisar bentuk dari ilmu. Bentuk dari apa? Ilmu. Iya. Karena itu banyak dari ulama di awal kali ia ada menuntut ilmu, melatih dirinya di atas suasana ilmiah. Melatih dirinya di atas suasana ilmiah. Mereka meringkas buku-buku. Jadi ada buku dia baca, dia bikin ringkasan untuk buku itu. Ya, sebab meringkas, kepandaian di dalam meringkas buku itu menunjukkan pemahaman yang baik. Menunjukkan apa? Pemahaman yang baik. Nah, kalau ingin melatih diri meringkas, mulai dulu dari meringkas sebuah buku. Ya. Nah, itu ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Ya, buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Minhajus Sunnah itu ada ringkasannya. Buku-buku Ibnu Qayyim ada buku-buku yang meringkasnya. Iya, Zadul Ma'ad itu diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ringkasan untuk Zadul Ma'ad. Iya. Jadi metode meringkas ini dari metode ilmiah berjalan di kalangan ulama dan para penuntut ilmu. Iya. Karena itu di dalam penulisan, ya, kadang seorang banyak tahapan di dalamnya untuk melatih dirinya mampu menulis dan menyusun tulisan. Kadang dia meringkas sebuah buku, dan kadang kalau dia ingin melatih dirinya untuk mengumpul masail, dia mulai dengan satu masalah saja. Dia bahas satu permasalahan dan dia buka dari seluruh buku dan menguraikan masalah itu. Dia mulai dari masalah ringkas saja. Iya. Dan ini apabila diri dilatih di atas hal tersebut, akhirnya akan terbentuk suasana ilmiah yang bagus dan akan memperluas wawasan seseorang dalam mengkaji masail, masalah-masalah ilmiah di dalam fikih maupun selain fikih. Iya. Jadi ini mukhtasar, ya. Mukhtasar dalam apa? Fil fikhi. Di dalam fikih. Jadi mukhtasar ini bukan di bidang ilmu yang lainnya, hanya di bidang fikih saja. Hanya di bidang fikih. Iya. Dan dimaklumi bahwa apa? Ringkasan terhadap ilmu itu banyak sekali. Ada ringkasan dalam akidah, ada ringkasan di dalam fikih, ada ringkasan di dalam nahwu, ada ringkasan di dalam mustalah, ada ringkasan di dalam usul fikih. Mukhtasar banyak sekali. Iya. Maka semuanya disebut sebagai apa? Sebagai ringkasan. Iya. Ringkasan. Dan penulis di sini membatasi ringkasannya dalam apa? Dalam fikih saja. Fil fikih. Iya. Baik. Apa itu fikih? Al-fiqh secara bahasa adalah al-faham. Fikih secara bahasa adalah apa? Pemahaman. Iya. Namun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan penggunaan fikih secara bahasa dengan tiga harokat. Fakuha, fakaha, dengan fakiha. Ya, kalau fikih dari kata fakuha, fakuha itu kata Ibnu Hajar, idza sara al-fiqhu lahu sajiyah. Apabila fikih itu sudah menjadi tabiatnya, sudah menyatu dengan jiwanya, tabiatnya, tabiat ahli fikih, nah itu dikatakan fakuha. Ya, di dhamma qafnya. Kalau dikatakan faqaha di fathah qafnya, itu idza sabaqa ghairahu ilaihi. Apabila dia telah mengungguli orang lain. Ada dua orang saling apa namanya berlomba dalam memahami, yang satunya lebih memahami, maka itu disebut faqaha. Kalau faqihah di kasrah itu bermakna fahimah, dia paham. Dia paham. Baik. Oke, ini makna-makna fikih ya, dari sisi bahasa. Tergantung harakatnya disebut oleh Ibnu Hajar. Tapi semuanya bertemu pada makna al-faham. Karena itu banyak dari ulama ketika mendefinisikan fikih secara bahasa, mereka hanya katakan al-fikih adalah al-faham, adalah pemahaman. Cara istilah al-fikh adalah al-ilm bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Cara istilah fikih adalah al-ilm mengetahui bil ahkam syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang bersifat pengamalan. Al-muktasab yang diambil dari dalil-dalil tafsiliyah. Yang diambil dari dalil-dalil yang merinci. Ya, jadi fikih adalah hukum syar'i. Hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i ini bersifat amaliyah. Diambil dari mana? Diambil dari dalil-dalilnya yang merinci. Jadi ada dalil dari Al-Quran dan Hadis merinci. Hukum yang dipetik darinya, itulah yang disebut sebagai apa? Fikih. Disebut sebagai ahkam syar'iyyah. Ya. Disebut sebagai ahkam syar'iyyah. Dan hukum-hukum syar'i dimaklumi. Ada yang bersifat taklifiyah dan ada yang bersifat wab'iyyah. Ada yang kaitannya dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada yang kaitannya dengan syarat. Kaitannya dengan apa? Sabab. Ya. Dan kaitannya dengan an-nufud. Maka ini adalah hukum-hukum syar'i yang dipetik dalam fikih. Karena itu seorang kalau mempelajari fikih, itu artinya dia mempelajari hukum-hukum syar'i yang dipetik dari dalil. Yang dipetik dari apa? Dari dalil. Ya, karena itu di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan dalil terhadap masail fikih yang beliau sebutkan. Beliau hanya menyebutkan apa? Kesimpulan saja. Sebab itu hukum fikihnya. Kesimpulan-kesimpulan yang beliau terangkan. Ya, dan memang buku-buku yang meringkas itu diisi dengan kesimpulan saja, sebab pemula di dalam penuntut ilmu diberikan kesimpulan yang tepat oleh guru. Iya. Sebab seorang yang pemula, ya, seorang yang pemula terbatas pengetahuannya, maka diberikan untuknya ringkasan apa yang sesuai dengannya. Ya, karena itu kalau pemula langsung diberi hal yang banyak, perkara yang meluas, maka ini kadang apa? Kadang apa? Mentasyid maklumat, ya, menyebabkan pengetahuan yang dia dapatkan tidak apa-apa, bercerai-berai. Karena bayangnya apa? Silang pendapat yang dia dengarkan, ya. Dan tidak semua penuntut ilmu bisa menampung silang pendapat. Ya, karena itu bertahap di dalam mempelajari. Nah, bertahap di dalam mempelajari. Baik. Iya. Kita dulu awal-awal kali belajar di Yaman. Guru-guru yang mengajar, murid-murid dari Syekh Muqdis, banyak di antara mereka ketika mengajar sangat luas sekali. Sampai di pembahasan-pembahasan ringkas, ya, yang harusnya diselesaikan dalam waktu cepat, itu diselesaikan dalam waktu yang lama karena meluas di dalam apa? Pembahasannya. Setiap masalah diuraikan, silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan ini mungkin tabiat dari pondok yang orang-orang rata-rata di situ semangat, maka diterangkan seperti itu. Hanya saja itu metode, ya, sering ditegur oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Dia sendiri kalau mengajar ringkas, ya, Tapi murid-muridnya kalau mengajar hasilnya apa? Panjang-panjang. Iya. Dan kita terbiasa dengan panjang-panjang seperti itu. Makanya awal-awal kali saya pulang ke Indonesia, ya itu berpengaruh dalam metode mengajar juga seperti itu. Panjang dalam mengajarnya. Satu masalah saya sebutkan ada 10 pendapat, ya belasan pendapat. Dan ini saya sudah coba membuat bingung orang-orang yang hadir. Ya. Dan ini akhirnya metode harus ditinggalkan dan diganti dengan metode yang apa? Lebih ringkas. Itulah yang dijalani oleh kebanyakan ulama. Ya, apalagi di ulama kita di Saudi secara umum, ya mereka mengajarnya ringkas. Mengajarnya ringkas sesuai dengan tingkatan. Kalau tingkatan pemula diberikan ringkasan. Iya. Bahkan Syekhuna Syekh Abdullah Ibn Athir rahimahullah disebut dalam biografi beliau. Dan ini saya saksikan sendiri. Beliau kalau mengajar pemula dalam sebuah ringkasan fikih, beliau tidak keluar dari apa yang disebut dalam ringkasan. Walaupun ada pendapat yang lain yang kuat, beliau tidak terangkan. Silang pendapat beliau tidak terangkan. Beliau hanya terangkan apa yang di buku saja. Ya. Begitu si murid naik ke tingkatan lebih tinggi, barulah Syekh membuka sebagian masalah. Beliau membuka sebagian masalah yang lainnya. Ya. Dia naik lebih tinggi lagi, maka Syekh lebih tajam lagi dalam hal tersebut. Karena itu kita lihat sebagian murid misalnya membaca kitab Zadul Mustaqni, ya Syekh rahimahullah hanya membahas sesuai dengan isi buku saja, tidak keluar dari itu. Ya. Tapi di suatu majelis saya pernah hadir, dihadiri oleh banyak dari masyayikh yang lain. Ya. Sebab Syekh Ibn Athir ini umurnya waktu itu sudah lebih 100 tahun. Ya. Dan beliau adalah rujukan manusia. Ya, yang menjadi ulama pun masih belajar sama beliau. Sudah mengajar di beberapa tempat, tapi masih belajar sama pada Syekh Ibn Athir. Waktu itu beliau membaca dari kitab Hasyiah Zadul Mustaqni atau Hasyiah Radul Murbi karya Ibn al-Qasim. Jadi Zadul Mustaqni disyarah dalam kitab Radul Murbi. Radul Murbi diberi Hasyiah oleh Ibn al-Qasim. Ini yang dibaca oleh Syekh. Dan luar biasa Syekh ketika menerangkannya, beliau uraikan semuanya. Ya. Detail beliau membaca sedikit-sedikit dan beliau uraikan silam pendapat. Nah, ini di tingkatannya tertentu. Nah, dan saya pernah melihat juga sebagian Syekh yang sekarang sering muncul Syekh ini mengajar di mana-mana, di Mekah, di Madinah. Ya, beliau tinggalnya di Riyadh. Beliau membaca ke Syekh Ibn Athir kitab Al-Kafi karya Ibn Qudamah. Ya. Terlihat Syekh menerangkan, ya, memperbaiki, meluruskan, ya, detail sekali beliau dalam menjelaskan. Nah, makanya tahapan-tahapannya bagaimana seorang mempelajari fikih tersebut. Ya. Dan subhanallah bagi seorang penuntut ilmu, ya, kadang dia tidak paham metode guru di dalam mengajar. Iya. Nah, ini terdengar ya, sebagai penuntut ilmu hadir kadang pada guru, ringkas kadang diajar untuk pemula. Ya. Dia berkata ini, guru kita ini kok sedikit sekali pembahasannya, jarang bicara. Ya, kalau begini caranya saya bisa baca sendiri. Ya. Nah, ini orang-orang yang memang pemula seperti itu. Namanya pemula biasanya lebih lancar. Ya. Kalau dia banyak belajar, maka dia baru tahu harga dari ilmu itu bagaimana. Harga dari ilmu itu bagaimana. Baru dia mengetahui bahwa seorang alim itu di dalam memberikan pendidikan. Bukan kadang dia mengetahui, pengetahuannya luas. Tapi kadang orang yang diajarkan kepadanya perlu diberikan apa namanya ringkasan yang memudahkannya untuk paham. Baik. Jadi ini secara umum ya berkaitan dengan masalah metode di dalam pemaparan fikih. Jadi kata beliau, mukhtasaran fil fikih, ringkasan dalam fikih. Fikih apa? Ala madhhab al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. Yaitu di atas madhhab Imam Syafi'i, semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa tercurah kepada beliau. Ya, jadi fikih ini di atas madhhab Imam Syafi'i. Ya. Madhhab itu artinya tariqah, adalah jalan. Ya. Jadi kalau dikatakan madhab Imam Syafi'i, maksudnya di atas jalan fikih Imam Syafi'i. Nah, dimaklumi bahwa para ulama yang merupakan rujukan di dalam madhab, mereka tidak mengatakan ini madhabku atau saya bikin madhab saya sendiri. Ya, dan ini tidak dikenal di kalangan ulama. Yang ada mereka menguraikan pembahasan-pembahasan fikih dengan dalil-dalilnya. Iya. Untuk sebuah pembahasan, dia kuatkan yang terkuat. Kalau ada iskal di seputar pembahasan, iya, maka dia jawab masalah-masalah tersebut. Misalnya pendapatnya dikritik, maka dia jawab kritikannya. Iya. Maka inilah yang berjalan di tengah ulama. Karena itu ulama banyak yang memiliki madhab, ya, disebut punya madhab. Ya. Tapi memang yang paling populernya ada empat, yang paling masyhurnya. Dan ini yang dikenal oleh kebanyakan umat Islam. Madhab Abi Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad bin Hanbal. Ini empat madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan apa? Hanbali. Iya. Empat madhab terkenal. Walaupun ada ulama kadang lebih senior dari mereka punya madhab, seperti Imam Al-Auza'i. Dan madhab beliau di Syam, yang terkenal dengan fikih Imam Al-Auza'i. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Dia punya madhab tersendiri, Ibnu Jarir. Iya. Walaupun ini di tingkatan apa namanya, Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga ada madhab Al-Layth Ibnu Sa'ad. Bahkan menurut Imam Syafi'i dan Muhammad bin dan Abdullah bin Wahab, iya, Al-Layth Ibnu Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih ahli, fikihnya lebih tajam daripada siapa? Daripada Imam Malik. Ini bukan sembarang orang yang berucap. Ini yang berucap Imam Syafi'i dan siapa? Abdullah bin Wahab, yang merupakan murid senior Imam Malik. Iya. Murid senior Imam Malik. Tapi subhanallah, ya, madhab fikih yang terkenal, yang dikenal oleh kaum muslimin di hari ini, empat saja. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan murid-murid mereka. Iya. Kaitannya dengan murid-murid mereka. Hampir setiap alim ini punya banyak murid dari ulama madhahib tersebut. Ulama yang dikatakan fikihnya tersohab di tengah manusia di masanya. Punya murid. Tapi dari muridnya yang berkhidmat menyusun madhab gurunya, ini dan semua guru punya murid yang seperti itu. Iya. Karena itu imam, para a'immah ini, mereka punya murid-murid yang berkhidmat menyusun madhab gurunya. Inilah yang dikenal dengan madhab itu tadi dan terkenal. Iya. Termasuk madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i yang memiliki murid-murid senior. Iya. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah, iya, dari Imam Syafi'i dikatakan Syafi'i itu nisbat kepada kakeknya. Iya. Nisbat kepada kakeknya Syafi' ibn Sa'id. Dan beliau dari Bani Hashim, dari orang Quraisy. Hashim bin Al-Muttalib ya, dari apa namanya keturunan Hashim. Ya, ini Hashim, Bani Hashim itu kabilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nisbatkan kepada Syafi' ibn Sa'id. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, di dalam apa mengambil ilmunya, beliau belajar ya, dari banyak ulama, dan beliau mengunjungi beberapa negeri. Ya, beliau dari Mekah yang merupakan apa tempat tinggal beliau. Beliau juga menuntut ilmu ke Madinah, menuntut ilmu ke Yaman. Walaupun di Yaman waktu itu beliau ada pekerjaan, tapi beliau juga menimba ilmu. Ya, dan beliau mengambil ilmu juga di Baghdad. Ya, mengambil ilmu di Baghdad. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau berjumpa, berguru dari Imam Malik, maka madhab dari Imam Malik dan usul madhab beliau itu dikuasai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak, beliau berjumpa dengan murid senior Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Ya, Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Iya. Maka terlihat ya dari fikih Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun kalau kita perhatikan dari empat madhab ini, Abu Hanifah itu banyak dikenal dengan pendapat-pendapat, dengan ra'yi. Iya. Dan pengkiasan, istimbab dari apa? Dari sisi adillah, akliyah dan qiyas. Itu nampak Abu Hanifah di sini. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau juga punya usul di dalam pendalilan. Iya. Dan dimaklumi bahwa usul Ahlul Madinah di dalam usul fikih adalah hal yang dimaklumi. Baik. Dan Imam Abu Hanifah sendiri atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, ya, beliau kuat di dalam bahasa Arab. Ya, karena itu banyak dari pendalilan-pendalilan beliau dari sisi bahasa, ya, sangat cemerlang sekali. Ini keistimewaan-keistimewaan para imam hendaknya dipahami dan diketahui. Dari sisi mana pendalilan dan keistimewaan pendalilan mereka. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun tidak berjumpa dengan Al-Auza'i, tapi Imam Syafi'i telah mendapat pengetahuan tentang madhab Al-Auza'i. Karena itu di akhir kitab Ar-Risalah ada satu pembahasan, atau di akhir kitab Al-Um ada pembahasan Sirah Al-Auza'i. Iya. Menunjukkan bahwa fikih Imam Al-Auza'i sampai juga kepada beliau. Demikian pula fikih Al-Layth ibn Sa'ad juga sampai kepada Imam Syafi'i. Karena itu Imam Syafi'i berkomentar bahwa Layth ibn Sa'ad lebih faqih daripada siapa? Daripada Malik. Iya. Jadi ini warna-warna yang mewarnai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Iya. Karena itu beliau di dalam apa namanya pendalilan apa banyak memiliki sisi-sisi kekuatan. Beliau ada sisi kekuatan dari bahasa Arab, dari hadis, ada sisi kekuatan juga dari sisi kemampuan untuk apa namanya mengistimbab, yang mengkiaskan dan semisal dengan itu. Baik. Jadi ini sekilas tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i, ini pembahasan yang luas ya. So, beliau adalah sosok yang memang ditulis oleh para ulama, tulisan yang panjang menguraikan tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi karena kita di sini membahas madhab Asy-Syafi'i, maka kita perlu memperkenalkan apa madhab Syafi'i tersebut. Iya. Baik, jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa ya para a'immah itu tidak membuat madhab tersendiri, tapi yang memiliki murid-murid, ya, yang murid-muridnya ini yang mewarisi ilmu sang guru. Kemudian ilmu sang guru ini dari uraian dan istimbat guru ini, inilah yang ditulis oleh murid-muridnya. Dan itu yang dipelajari dari masa ke masa, dan itulah yang menjadi apa? Madhab namanya. Iya. Ya, kalau kita ambil contoh ringkas ya, kita perbandingkan kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani murid siapa? Imam Syafi'i. Iya. Maka kita ketemukan Al-Muzani kadang di sebagian pembahasan lebih lengkap pembahasannya daripada kitab apa? Kitab Al-Umm. Sebab Imam Syafi'i ketiga mengajar itu dicatat oleh murid-muridnya. Ya, dan mengajarnya beraneka ragam. Kadang di pengajaran yang pertama ya, disebutkan 5 masalah dalam satu pembahasan. Di pengajaran yang kedua disebut 7 masalah. Jelas ya? Maka murid menggabungkan antara ini dan itu. Ya. Sehingga apa? Sangat mudah mereka untuk melengkapi dan menggabungkan antara catatan-catatan mereka dan ilmu yang mereka petik dari beberapa majelis tersebut. Ini adalah keadaan murid-murid yang belajar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sampai memang terlihat Mukhtasar Al-Muzani ini lebih luas daripada apa namanya kitab Al-Umm dari sisi penyebutan cabang-cabang pembahasan fikihnya. Dari sisi penyebutan cabang-cabang pembahasan fikihnya. Sampai Al-Muzani berkata, nanti kata Imam Syafi'i hidup, ya, Imam Syafi'i akan mendengarkan mukhtasar ini dari saya. Ya, maksudnya, dia akan bacakan ulang, ya, karya Imam Syafi'i sendiri, ya, ucapan-ucapan Imam Syafi'i dari apa? Mukhtasar yang dikumpul oleh Al-Muzani. Nah, ini murid-murid Syafi'i yang seperti ini bukan cuma Al-Muzani saja. Ada murid-murid yang lainnya. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah memang beliau ya setelah menuntut ilmu ya beliau banyak duduk di Mekah ya setelah duduk di Mekah mengajar memberi fatwa akhirnya beliau kembali lagi ke Baghdad dan sebelumnya beliau sudah datang ke Baghdad untuk suatu keperluan dan juga mengambil ilmu ya. Tapi dikali setelah itu dari Mekah beliau berpindah ke mana? Ke Baghdad. Nah, disitulah di Baghdad beliau duduk beberapa tahun. Ya, di Baghdad. Yang inilah ketika beliau mengajar di Baghdad, beliau menulis buku-buku di situ. Ya, beliau menulis risalah-risalah. Nah, terkenallah madhab Imam Syafi'i di Baghdad. Dan ini disebut sebagai madhab qadim, madhab yang lama. Ya. Setelah itu Imam Syafi'i dari Baghdad, beliau berpindah ke Mesir. Beliau berpindah ke mana? Ke Mesir. Nah, dan di Mesirlah beliau duduk sampai beliau wafat. Ya, karena itu ada murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad dan ada murid-murid Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Ya. Apa yang beliau ajarkan di Baghdad itu disebut sebagai madhab qadim, madhab lama beliau. Data yang beliau ajarkan di Mesir itu disebut sebagai apa? Madhab jadid, madhab baru. Ya, sebab ada perubahan-perubahan dalam fatwa Imam Syafi'i pada sejumlah pembahasan. Ya, terjadi perubahan antara apa yang beliau fatwakan dulu di Baghdad dan apa yang beliau fatwakan di mana? Di Mesir. Ya, dan ini wajar ya di kalangan ulama mereka berubah ijtihad. Karena mungkin ada dalil yang sampai kepadanya. Begitu sampai ke Mesir, ternyata ada hadis-hadis yang baru sampai kepada Imam Syafi'i, maka beliau merubah ijtihad. Atau kadang di dalam masalah itu sendiri, ya mungkin ada sisi-sisi ya pendalilan yang baru tampak baginya. Ya karena itu terjadinya perubahan-perubahan fikih di kalangan ulama itu adalah hal yang apa? Hal yang wajar. Iya. Jadi terjadi perubahan-perubahan. Iya. Karena itu Imam Malik kadang di satu masalah beliau dinukil dari Imam Malik ada lima pendapat. Dinukil dari apa? Imam Malik. Imam Syafi'i ada madhab qadim dan ada madhab apa? Madhab jadid. Dan Imam Ahmad kadang ada beberapa riwayat dari beliau. Dari Imam Ahmad. Akhirnya para ulama kita ya, kadang berubah dalam apa? Dalam ijtihad. Sebab mereka berputar dengan dalil. Berputar dengan dalil. Ya. Tidak berpijak di atas hawa nafsu dan di atas pendapat pribadi. Tapi mereka berpijak di atas dalil. Dalil inilah yang menggerakkan mereka untuk apa? Untuk ya, menegaskan al-haq yang dia ketahui. Baik. Jadi kalau kita lihat fase munculnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mulai mengajar ya, itu mulai dari tahun apa namanya? Yang mulai beliau muncul di madhab fikihnya itu ketika beliau berada di Baghdad, bermula dari tahun 195 Hijriah. Ya, beliau berada di Baghdad hingga tahun 199 Hijriah. Nah, ini dari tahun ini yang disebut sebagai madhab qadim. Dan madhab jadid itu dari tahun 199 hingga beliau wafat di tahun 204 Hijriah. Nah, baik. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa apa? Setelah Imam Syafi'i memiliki murid-murid di Baghdad, ada murid-murid beliau di Mesir. Iya. Ada murid-murid beliau di Mesir. Nah, karena itu kadang di apa namanya? Di kalangan Syafi'i ada istilah Tariq al-Iraqiyin dan Tariq al-Khurasaniyin. Ya, sebab ada murid-murid dari Irak dan ada murid-murid dari Khurasan. Nah, baik. Dan ini istilah-istilahnya di dalam madhab Syafi'iyah. Baik. Kemudian berkembang ya, dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang murid-murid beliau ya, apa menyusun dari buku-buku beliau seperti tadi Al-Muzani, Al-Buti, ya, dari murid-murid senior Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini terus berjalan ya, di kalangan ulama Syafi'iyah ya, hingga akhirnya pada suatu masa ya, pemerintah itu mendukung madhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Khalifah Al-Qadir Billah ya, mendukung madhab Syafi'iyah. Dan ini yang menyebabkan tersebarnya madhab tersebut. Iya. Menyebabkan tersebarnya madhab tersebut. Kemudian di proses terus berjalan ya, dan di kalangan ulama masih saja mereka mentangkih ya, menyusun dan merapikan dari fikih Imam Syafi'i. Dan itu tampak sekali di jasa-jasa para ulama yang datang setelahnya. Karena itu di kalangan ulama Syafi'i ya, ada proses tangkih ya, dua kali. Yang pertama di masa Ar-Rafi dan An-Nawawi, yaitu pada tahun 505 Hijriah hingga 676 Hijriah. Ya, Imam Ar-Rafi dan An-Nawawi ini membuat apa namanya tangkih di dalam madhab, dikumpulkan kembali madhab Imam Syafi'i, dibedakan mana yang merupakan riwayat dari Imam Syafi'i secara nas dan mana yang merupakan istinbat yang dipahami oleh murid-murid yang disebut dengan aujuh dan sebagainya. Itu didetailkan oleh Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dibangun di atas jalan Ar-Rafi dan Nawawi ini, berjalanlah para ulama Syafi'iyah di dalamnya. Ya. Hingga pada masa tangkih yang kedua, yaitu pada tahun 606 sampai 1004. Ya. 1004 Hijriah. Dan di sini ada dua Imam Syafi'iyah yang terkenal. Yang pertama adalah Ibnu Hajar Al-Haytani. Ibnu Hajar Al-Haytani. Dan yang kedua adalah Syamsuddin Ar-Rami. Iya. Karena itu dikenal ya di kalangan ulama Syafi'iyah ini apa namanya ala tariq Al-Haytami atau tariq Ar-Ramdi, itu adalah hal yang apa? Hal yang dimaklumi di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Dan ada perbedaan-perbedaan memang kalau kita baca antara buku-buku ulama mereka yang terdahulu dan belakangan. Iya, dari ulama Syafi'iyah yang belakangan itu tafriq furu' dalam fikihnya lebih luas dan lebih banyak. Iya. Dan sebagiannya itu bukan lagi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, tapi mereka yang mengistimbab dari apa? Di atas usul dan dasar Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan ini untuk masuk di dalam madhab fikih seperti ini pembahasan kadang apa banyak hal darinya kurang bermanfaat. Iya. Sebab yang dilihat di dalam ilmu itu, seorang mengenal ilmu itu dengan dalilnya. Nah, itulah ilmu. Iya. Karena itu fikih ma'rifatul dalil wa ta'lil. Dia tahu apa dalilnya dan apa alasannya. Iya, itu pokok yang hendaknya dipahami dalam pembahasan apa? Pembahasan fikih. Iya. Tidak usah terlalu banyak diperdebatkan ini pendapat siapa, pendapat siapa. Dan nukilan-nukilan riwayat dari Imam Syafi'i aujuh di dalam madhab ini banyak sekali ya. Lagi di pembahasan ini kalau kita ingin uraikan dengan hal tersebut akan panjang sekali pembahasan. Iya, akan panjang pembahasan di dalam masalah ini. Ada pilihan bahwa ini gambaran-gambaran seputar madhab Imam Syafi'i yang kita akan bahas. Iya. Baik. Kemudian kata Abu Syuja' rahimahullah, fi ghayatil istikhar mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaihi wa ridwanuhu, fi ghayatil istikhar wa nihayatil ijaz li yaqruba, kata beliau ya, agar membuat ringkasan untuk mereka dalam fikih di atas madhhab Imam Syafi'i, semoga rahmat dan ridha Allah taala senantiasa tercurah kepada beliau dengan peringkasan termaksimal sebagai al-ikhtisar. Ya, ringkas dengan peringkasan yang paling apa? Paling maksimal. Ya. Wa hasr al-ikhtisar dan perangkuman sebentar wa nihayat al-ijaz dan perangkuman yang terpusuk. Ya. Jadi kalau dia apa namanya? Dirangkum, maka itulah terpucuknya kesimpulan terakhir sudah. Kesimpulan terakhir ini. Baik. Ini makna nihayat al-ijaz. Jadi dua hal ya. Ya, perangkuman termaksimal, peringkasan termaksimal dan perangkuman terpucuk. Ya. Untuk apa? Apa alasan kenapa harus diringkas seperti itu? Kata beliau, ya quruba alal muta'allimi darsuhu wa yasfula alal mubtadi'i hifdhuhu. Iya. Agar mudah dipelajari oleh seorang pelajar. Orang yang belajar mudah dia mempelajari ringkasan fikih. Iya. Jelas ya? Ini keistimewaan ya, mempelajari buku-buku fikih. Ringkas. Ringkas dengan dalilnya, sebab itu akan memberikan kaidah-kaidah dalam fikih. Iya. Kita baca buku fikih ini sekedar duduk dari awal sampai akhir kita baca, paling tidak satu kaidah kita sudah petik. Kita sudah memetik gambaran bagaimana fikih Islam itu dari awal sampai akhir sudah ada gambaran. Ya, jelas ya. Dan punya wawasan seperti ini itu masya Allah adalah hal yang apa? Hal yang indah bagi seorang Muslim. Sebab dia tahu agamanya rupanya luasnya seperti ini. Iya. Dan ini akan menyebabkan seorang itu tidak sembarangan bicara. So, dia tahu konsekuensi kalau bicara begini akan menghasilkan begini. Jelas ya? Beda dengan orang yang belajar fikihnya kita buat taharah saja. Iya. Tadi bahas kitab sholat saja. Ya kalau masuk Ramadan untung-untung. Kalau dibahas kitab siap. Jelas ya? Fikihnya hanya tiga ini saja. Iya. Jadi ketika memandang semua masalah, akhirnya pendapatnya, pemahamannya sempit sekali. Untuk berijtihad pun di dalam hal tersebut kadang tidak cocok dia berijtihad dalam hal tersebut. Makanya perlu seorang Ya, membaca fikih itu ringkas, tapi dia sampai ke ujungnya. Nah, itu penting bagi seorang penuntut ilmu. Nah, karena Masya Allah sebagian penuntut ilmu ya, nah ini kita saksikan dulu di Yaman, karena ta'lif guru itu panjang sekali. Ya. Kadang sebagian murid, dia belajar setahun, ya, belajar durul baliyah setahun. Ya, pembaca dari apa namanya syarahnya ad-darar yang mudiyah. Ya, setahun baru sampai kita bersolat. Ya, karena guru yang menta'liq apa? Panjang sekali ta'liqatnya. Nah, satu hadis ditakrir, sekarang dua hari ditakrir satu hadis. Ya, ditakrir. Ya, saya masih ingatnya di menghadiri pelajaran sebagian guru. Ya, beliau mentakrir hadis al-udunani minar ra'as. Ya, dua hari atau tiga hari dia takrir. Diuraikan jalan-jalannya, kemudian dibahas. Ya, kita ngambil manfaat. Sebab memang, ya, di Damat diajarkan semua jenis ilmu. Ya, termasuk di bidang hadis, ya, orang ketika mendengar takrir seperti itu, dia senang saja mendengar. Ya. Ujungnya, kesimpulannya, kan cuma satu. Hadisnya kuat atau tidak kuat, kan begitu saja. Ya. Guru yang pertama yang mentakrir dua hari, tiga hari ini, dia simpulkan hadisnya lemah, tidak bisa dikuatkan. Ya. Saya duduk ke guru yang lain, di pembahasan mustalah, lewat lagi hadis itu. Guru ini membahas lagi dengan uraian yang panjang. Dia kesimpulannya bisa dihasankan, sebagaimana Syekh Al-Albani. Jelas ya? Nah, ini kadang yang seperti ini yang saya katakan, bahwa seorang penuntut ilmu, kadang perlu ringkasan, agar dia mudah. Iya. Memahami fikih itu. Kalau dia sudah punya dasar tiga kan, dia ingin meluas di belakangnya, silahkan. Iya. Ingin meluas. Tapi kalau dia tidak punya pondasi, kemudian ingin meluas, nah ini yang repot ya. Ini yang repot. Baik, karena itu membaca mukhtasarat ini untuk tahapan pemula adalah hal yang penting sekali. Kalau dia di tahapan sudah tinggi, ya, sudah lengkap pemahamannya, itu tidak ada masalah dia masuk di tingkatan yang lebih daripada itu. Karena itu kemarin kita sebutkan ya, Ibnu Qudamah punya 4 buku. Iya. Ada Umdatul Fiqh. Ini kesimpulan ringkasnya untuk fikih, untuk pemula. Di atasnya lagi ada kitab Al-Muqni'. Iya. Beliau sebutkan 2 pendapat saja dalam madhab. Jelas ya? Dan ada kitab lebih tinggi lagi Al-Kafi. Ini dia sudah uraikan semua sisi di dalam madhab saya. Tapi masih di dalam madhab, apa? Hambali tidak keluar. Ya. Buku yang keempat adalah apa? Al-Mughni. Al-Mughni ini Ibnu Qudamah uraikan apa itu madhab, pendapatnya dalam madhab seluruhnya. Dan Ibnu Qudamah terangkan madhab yang lainnya dari madhab ulama. Ya. Jadi menerangkan di madhab ulama yang lain itu oleh Ibnu Qudamah di tingkatan yang keempat. Nah, ini kata sebagian ulama kita, yaitu Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi rahimahullah. Beliau ini Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi, ini dari hayat kibar ulama pertama ya. Ya, beliau dari masa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh sudah anggota hayat kibar ulama di Rajana Da'il. Nah, ini gurunya para masyaih yang ada sekarang, Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi. Beliau katakan bahwa Ibnu Qudamah menulis 4 buku untuk 4 tingkatan sekolah. Umdatul Fiqh untuk tingkatan SD, ya. Mughni untuk tingkatan SMP, ya. Al-Kafi untuk tingkatan SMA, dan Al-Mughni untuk tingkatan kuliah. Ya. Jelas ya? Jadi kalau baru belajar fikih tiba-tiba dikasih Al-Mughni. Ya. Ini namanya SD disuruh kuliah. Kan begitu? Ya. Baik, maka seorang hendaknya memahami ya bagaimana metode di dalam belajar tersebut. Ya. Baik, liqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi' hifdhuhu. Agar supaya mudah. Ya, gampang dihafal oleh seorang pemula. Ya, kalau dia pemula gampang menghafalnya. Ya. Ini dulu orang-orang kalau belajar fikih itu dihafal matan itu. Ya. Jadi matan ini seperti Matan Abu Syuja'i dihafal semua. Dan sebagian dari ulama, ya, ada yang menghafal matan sebelum 10 tahun dia sudah hafal matannya. Dia sudah menghafal matan di semua madzhab fikih. Iya. Begitu dia menghafalnya, dia pelajari apa makna matan yang dia hafal. Ya. Maka seorang kalau memiliki dasar pijakan di atas mutun ini, ringkasan-ringkasan, ini kuat pijakannya di semua cabang ilmu, harus seperti itu. Harus dia sibuk mempelajari dan menyelesaikan ringkasan. Jangan dia pelajari tapi tidak selesai. Ya. Sebab kalau dia pelajari itu, dia pelajari tapi tidak selesai, itu artinya ilmunya apa? Sepotong-sepotong saja. Ya, dan ini bahaya ya, sepotong-sepotong ini. Ya, sepotong sini, nanti sepotong lagi sana, nanti sepotong lagi sana. Ya kalau bisa nyambung tidak apa-apa. Tapi kalau sepotong-sepotong tidak bisa nyambung. Ya, ini yang repot ya. Karena itu sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam belajar itu ada metode ya, diperhatikan. Kata beliau, wa uqtirafihi minat taksimat wa haqril qisas. Iya. Kata beliau, dan agar saya memperbanyak pembagian-pembagian dan perangkuman poin-poin. Nah, ini dari istimewaan buku ini. Ya, ciri dari buku ini kemampuan penulis dalam memberikan taksimat pembagian-pembagian. Air terbagi 4. Ini terbagi sekian, terbagi sekian. Nah, ini sangat mudah bagi apa? Penuntut ilmu menjadikannya sebagai kaidah. Gampang dia hafal. Iya, gampang dia menghafalnya. Nah, sama dengan buku yang pernah kita bahas bagi Doro di sini dari 100 kaidah fikih yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Mibrat rahimahullah. Itu juga kaidah-kaidah. Iya. Enak untuk dihafal. Ringkas dari bentuk tafsir pembagian-pembagian yang beliau sebutkan. Nah, demikian pula wahadril khifal dan perangkuman khifal poin-poin. Jadi poin-poin dari pembahasan yang disebutkan, apakah itu berkaitan dengan kewajiban maupun hal yang disunnahkan, ya, itu dibatasi oleh penulis, dirangkum ya poin-poin tersebut sehingga mudah untuk apa dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Nah, jadi ini metodologi penulis di dalam apa menyusun buku ini. Iya, karena beliau diminta untuk hal ini dengan bentuk penyusunan seperti ini, maka beliau berkata, fa'ajabtuhu ila dalika qaliban lis-shawab ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala bit-tawfiq lis-shawab innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun qadir. Beliau saya mengabulkan permintaan tersebut dengan mencari pahala, mengharap kepada Allah Ta'ala agar memberi taufik kepada kebenaran. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala kehendaknya, maha lembut lagi maha mengetahui hamba-hambanya. Nah, baik. Jadi di sini penulis rahimahullah menyebutkan bahwa beliau menjawab permintaan tersebut, mengabulkan permintaan tersebut, menulis buku ini, maksud beliau adalah mencari pahala. Ya. Dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini memperbaiki niat di awal setiap perkara adalah hal yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Dalam hal apa saja? Dalam dia belajar, dalam dia menulis, dalam dia berucap, keikhlasan itu harus diperbaiki dari awal. Sebab keikhlasan ini memberi pengaruh pada apa yang datang setelahnya. Karena itu subhanallah kita lihat dari buku-buku para ulama ini. Ya, bagaimana dibaca, dipelajari oleh manusia. Iya. Ini kita yakini itu dari keikhlasannya. Suatu hari dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah bahwa manusia menulis muwatta sudah terlalu banyak. Bahkan ada syifulan menulis muwatta lebih besar dari muwatta engkau wahai Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta ya. Dan di masa beliau ada ulama-ulama yang menulis Muwatta. Tak ada yang menulis Muwatta lebih besar daripada Muwatta Imam Malik. Ya. Apa jawaban Imam Malik? Kata beliau, makana lillahi baki. Apa yang ditulis karena Allah itulah yang tersisa. Ya. Maksudnya ini komitmen beliau untuk ikhlas. Bukan artinya beliau menuduh orang lain tidak ikhlas, tidak. Tapi ini komitmen untuk beliau apa? Ikhlas dalam penulisan. Dan subhanallah, di hari ini manusia tidak ada yang mengenal kecuali Muwatta Imam Malik saja. Tidak ada yang mengenal kecuali apa? Muwatta Imam Malik. Karena itu selalu saya ingatkan pentingnya keikhlasan. Ya, dalam segala hal. Karena itu seorang penuntut ilmu, awal kali dia duduk di majelis ilmu, dia ikhlas karena Allah untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, untuk memelihara agama Allah dengan mempelajari agama ini, untuk menciptakan kebaikan di tengah manusia dengan dia beribadah mempelajari ilmu agama. Maka ini dari sebab keikhlasan, dari poin-poin keikhlasan. Apabila dijaga oleh seorang penuntut ilmu, ini akan memberkahi perjalanannya dalam menuntut ilmu. Akan dimudahkan ilmu itu untuknya. Dimudahkan dia di dalam memahaminya. Diberikan keberkahan untuknya dalam mengamalkannya. Iya. Karena itu kalau ada yang dari ilmu yang dia pelajari, ya, kurang bermanfaat atau tidak membawa kebaikan untuk dirinya, maka hendaknya dia periksa kembali keikhlasannya. Dia periksa kembali keikhlasannya. Mungkin ada dari keikhlasan tersebut yang dia luput atau hal yang perlu dia luruskan kembali. Ya wallahul musta'an. Baik, ini pendahuluan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu penulis masuk menjelaskan tentang kitab ut-taharah. Baik, ini kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Baik, ini waktu untuk pembahasan kita. Ya, mungkin hanya ada 8 hari ya. Ya, karena semua acara 10 hari. Satu hari kemarin sudah dipakai untuk menyelesaikan syarh sunnah. Dan hari Jumat mendatang ada daurah Ustaz Muhammad di wali masjid ini, akan dipakai satu hari lagi. Ya, jadi akan kurang berapa? 2 hari. Karena itu kita hanya punya 8 hari saja. Ya. Kitab ini ya, pembahasan bermula dari halaman 14 sampai halaman 207. Ya. Baik. Sampai 207. Jadi ada sekitar 190 apa? 187 pembahasan. 187 halaman. 187 dibagi 8 hari. Ya, jadi setiap hari paling sedikit kita bahas sekitar 25 halaman. Ya, setiap hari. Setiap hari ada 4 sesi. Jelas ya? Maka tiap kali kita berjumpa paling sedikit harusnya berapa? 6 halaman. Ini sekarang kita belum sampai target 6 halaman. Sebentar kita maraton lagi. Ya. Baik, dengar ya target-targetnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada nanti kalau saya pandang misalnya kurang, ya insya Allah kalau kita ada waktu sesi ba'da duhur. Dasarnya sesi ba'da duhur ada diisi dengan ceramah-ceramah dari para satunya. Iya. Tapi kalau misalnya dipandang diperlukan, nanti insya Allah taala saya akan tambah nanti di sesi ba'da duhur. Iya. Kalau ada tambahan insya Allah diumumkan nanti. Baik, ini dulu untuk sementara. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.